إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan nikmat berupa majlis ta'lim dengan membaca kitab yang masih sama, Lamudiril Manthur, sampai pada pembahasan bab yang ke-34. Bab tentang Ahlul Bid'ah Syarrun Min Ahlil Fuski atau Fasiki. Ahlul bid'ah lebih jelek daripada pelaku kefasikan. Perlu kami ingatkan, lebih jelek menunjukkan apa? Dua-duanya jelek. Tidak berarti dalam pembahasan ini, nanti akan disebutkan oleh beliau penulis kitab ini, bahwa kita bermudah-mudahan dalam bergaul dengan ahlul maksiat. Tidak seperti itu. Bergaul dengan ahlul maksiat juga membahayakan, mengancam kita. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhinya dan jangan mendekati pintu-pintu kemaksiatan. Di antara ayatnya Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, dan janganlah kalian mendekati perzinaan. Menunjukkan bergaul sama mereka-mereka para pezina pun dilarang dalam agama kita. Melakukan hal-hal yang mengarah kepada perzinaan, misal berkhulwat, yakni berduaan menyendiri yang bukan mahramnya, hukumnya haram dalam agama kita, walaupun mungkin tidak terjadi perzinaan di waktu itu. Tetapi itu diharamkan dikarenakan itu pintu-pintu menuju perzinahan. Nabi kita mengatakan, La yakhluwannar rajulun bimra'atin. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan. Illa wa thalithuhuma syaitan. Kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dikarenakan hal itu akan membawa kepada perzinahan. Ini menunjukkan bahwa bergaul dengan ahlul maksiat pun kita diperintahkan untuk menjauhinya. Bukan berarti pembahasan ini meringankan hal itu. Ahlul maksiat saja kita diperintahkan menjauhinya, apalagi ahlul bid'ah yang mengancam agama kita, mengancam kelurusan akidah kita, mengancam kelurusan ibadah kita. Dipalingkan oleh ahlul bid'ah sedikit demi sedikit, melenceng, akhirnya kita jatuh pada kebatilan tanpa merasa. Ini resiko bergaul dengan ahlul bid'ah. Sesat, tetapi dia tidak merasa sesat. Dia masih tetap merasa di atas siratul mustaqim. Padahal itu adalah sebuah kesesatan. Ini resiko besar dalam bergaul dengan ahlul bid'ah. Dunia dan akhirat dia rugi. Sebagaimana orang yang bermaksiat bergaul dengan ahlul maksiat. Berulang kali kami sampaikan ucapan al-Imam Al-Auza'i yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah. Ma min amrin amarallahu biha illa walisyaitani khaslatan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu perintah pun kecuali syaitan memiliki dua jebakan. Walayubali bi ayyihima halak. Syaitan tidak peduli Bani Adam akan jatuh pada mana di antara dua hal ini, tidak peduli. Yang penting Bani Adam, manusia, tidak berada di atas perintah Allah. Dua hal itu adalah ghulu. Ghulu ini melahirkan bid'ah. Dan yang kedua adalah taksir atau jafa atau tafrid. Lemah dia dalam melakukan perintah Allah, dia jatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar yang mengakibatkan dia tidak bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya jebakan siapa? Syaitan. Dua-duanya haram. Dua-duanya mungkar. Jangan kita mendekati dua-duanya. Cuma kalau ditanyakan manakah yang lebih berat dosanya, lebih parah resikonya, tentunya ahlul bid'ah lebih parah daripada ahlul maksiat. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, dua-duanya jelek dari yang baik. Apakah jadi pezina baik? Tidak, wahai kaum muslimin. Cuma di sini akan kita baca ada ucapan para ulama yang seperti kabar kami sampaikan, bisa salah paham dengan kalimat tersebut. Padahal ulama tersebut tidak menginginkan untuk kita jatuh pada maksiat. Cuma kalau ditanya, seorang membawa dosa besar, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan seorang membawa dosa bid'ah, sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, manakah yang lebih ringan? Pertanyaannya dalam ini, manakah yang lebih ringan? Tentunya yang lebih ringan, orang yang membawa dosa besar. Kaitannya dengan azab, al-bid'ah lebih besar. Dikarenakan mereka, sudah kami berulang kali sampaikan, kemurkaan Allah lebih besar kepada al-bid'ah daripada kepada ahlul maksiat. Dari mana kaum muslimin? Dikarenakan, untuk faham betul di sini, berulang kami akan ingatkan, ahlul bid'ah itu membolehkan syariat selain syariatnya Allah. Bahkan diantara mereka, qad nasaba nafsahu mudahiyan lillahi fi tashri', sebagian diantara ahlul bid'ah bahkan telah mendudukkan dirinya seperti Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal membuat syariat. Kalau dengan kalimat vulgarnya, ahlul bid'ah mengatakan saya juga Rabb, Allah juga Rabb, Allah membuat syariat, saya juga bisa membuat syariat. Ini ahlul bid'ah. Sampai-sampai tingkatan bagi para pengikutnya menuhankan tokoh-tokoh mereka dalam hal membuat syariat. Ini tingkat parahnya mereka. Sehingga berulang kali kami sampaikan juga dan telah lewat, bid'ah itu baridul kufri. Posnya menuju kekafiran, tinggal selangkah lagi jatuh pada apa? Kekafiran dari sisi menuhankan selain Allah dalam hal membuat syariat. Si pengikut ahlul bid'ah enggak pernah sujud kepada tokohnya. Si pengikutnya enggak pernah menuhankan dengan mengatakan, wahai Tuhan guru, wahai Tuhan ustaz atau Tuhan syekh atau Tuhan kiai. Tidak pernah dia mengatakan Tuhan. Tetapi dalam hati muridnya dibekali atau dimasukkan sebuah pemikiran bolehnya bagi guru mereka untuk berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak selalu harus sesuai dengan Rasul. Apa kata gurunya, itulah agamaku juga. Ini sudah menuhankan dalam hal apa? Syariatan. Ini menunjukkan bahwa kebid'ahan itu lebih parah daripada apa? Kemaksiatan. Kita baca sekarang ucapan qala Yunus ibn Ubaid rahimallahu taala libnihi, kepada anaknya. Kalimat ini ayo muslimin perhatikan, jangan salah paham. Berkata Yunus ibn Ubaid kepada putranya, anha anizina wassaraqati wa syurbil khamr. Aku melarangmu dari zina, dari mencuri, dari minum khamr. Walain, akan tetapi, talqallaha bihada, kalau engkau berjumpa dengan Allah nanti di yaumul qiyamah, seandainya, beliau berandai-andai, Tetapi ini bukan berarti dimaukan. Seandainya, wahai anak, engkau bertemu dengan Allah dengan membawa dosa-dosa tadi, itu lebih aku senangi min antalqahu birai Amr bin Ubaid, daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa pemikirannya Amr bin Ubaid atau ashabu Amr atau para pengikutnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini di antara tokoh Mu'tazilah yang memiliki faham ingkarul qadar, mengingkari takdir. Mengingkari takdir, mengingkari rukun iman. Yang mana bid'ah qadariyah ini menyebabkan kafir pelakunya. Dikarenakan dia menolak untuk beriman kepada apa? Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tentunya pemikirannya Amr bin Ubaid ini keburukannya lebih berkali-kali lipat dibandingkan dengan zina, mencuri, dan minum khamr. Tetapi ingat kalimat beliau, aku melarang itu. Bukan berarti numpang angkat is ora papa zina, ora papa khamr, ora papa mencuri. Itu lebih ringan dosanya daripada bid'ah. Bukan seperti itu bahasanya. Cuman beliau tidak memberitahukan bahwa bid'ah itu lebih jelek berkali-kali lipat dibandingkan dosa-dosa besar. Amr bin Ubaid ini salah seorang tokoh kebatilan terkenal yang mengajarkan pemahaman batil di kalangan Mu'tazilah, dan dialah orang yang mengajarkan pemahaman qadariyah. Maka tentunya menolak takdir lebih parah daripada perbuatan kemaksiatan, dan dua-duanya sekali lagi adalah apa? Dilarang. Jangan salah paham, jangan ada yang mengatakan Yunus bin Ubaid menghalalkan zina. Tidak. Jangan sampai mengatakan Yunus bin Ubaid membolehkan mencuri atau minum khamr. Tidak. Anha, aku melarangnya. Tetapi jika lo ada orang yang bertemu dengan Allah nanti di yaumul kiamah, dia membawa dosa-dosa besar, itu lebih ringan urusannya dibandingkan dengan seorang yang membawa pemahaman batil. Dalam hal ini adalah al-bid'ah. Jim, di situ ada komentar dari Syekh Jamal bin Farihan al-Harifi, penulis kitab ini. Amr bin Ubaid yuqal ibnu Kisan atau Kaisan. Amr bin Ubaid ibn Kaisan kana mubtadi'an. Orang ini adalah ahlul bid'ah. Yarul qadar. Dia berpendapat dengan pendapat mengingkari takdir. Wa yudu'ilaih. Dan dia tokoh yang menyebarkan pemahaman qadariyah. Yani pemahaman menolak takdir. Qala al-awwam. Berkata Awwam bin Hawshab rahimahullah ta'ala fi haqq ibnihi Isa. Wallahi lain ara Isa yujalisu ashab al-barabit wal-ashribat wal-batil ahabilayya min an arahu yujalis ashab al-husumati al-bid'i. Kalimat yang hampir sama diucapkan oleh seorang bernama Awwam bin Hawshab tentang anaknya. Demi Allah, seandainya aku melihat Isa duduk bersama mereka-mereka yang melakukan permainan-permainan, ya, malahi, yang bergaul, mungkin dia pernah duduk pula dengan orang yang minum khamr, duduk bersama mereka. Kalau seandainya anakku seperti itu, itu ahabilayya, lebih aku sukai daripada aku melihat anakku duduk bersama ahlul bid'ah. Ini kalimat yang sama dalam rangka menunjukkan bahwa ahlul bid'ah lebih buruk daripada ahlul maksiat. ada beberapa kalimat-kalimat yang semisal itu. Kita baca di halaman 170 di buku saya, keterangan dari Syekh Jamal Ibn Farihan Al-Harithi. Baru kita akan bacakan ucapan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhu Sunnah. Qala Al-Jamal Ibn Farihan Al-Harithi, pengarang kitab yang sering kita baca, Lamudul Manthur. Mujalasatul fussaqi wal 'usati laysat 'ala al-itlaq. Duduk-duduk bermajlis atau bergaul, berkumpul bersama ahli kemaksiatan, fusaq, orang yang jatuh pada kemaksiatan, ini tidaklah diperbolehkan secara mutlak. Silakan, terserah kamu kapan saja. Tidak. Bermajlis dengan ahlul maksiat, pendosa, dalam agama kita ada rincinya di sana. Ada rincinya. Kalau beliau melanjutkan ucapannya, wa inna maliyu da'watihim wa hidayatihim, diperbolehkan kita untuk duduk-duduk dengan ahlul fasik, ya, atau ahlul maksiat dalam rangka mendakwai mereka, dan juga dalam rangka untuk membimbing mereka menuju hidayah. Wa illa, kalau bukan karena itu, maka al-ibti'adu anhum wajibun, menjauhi pelaku kemaksiatan hukumnya wajib. Ini dia. Mendekati mereka atau duduk dalam satu tempat, berkumpul sama mereka, boleh dengan catatan engkau menyampaikan faedah ilmiah kepada mereka agar mereka sadar dari dosanya, agar mereka meninggalkan kemaksiatannya dan kemudian mendapatkan hidayah. Dalam rangka itu, kalau engkau duduk bersama mereka dalam keadaan anda tidak mampu menasihati mereka, tidak mampu membimbing mereka, tidak mampu memberikan peringatan kepada mereka, bahkan engkau hanyut dengan model kemaksiatannya mereka, maka menjauhi mereka hukumnya wajibun. Hukumnya wajib. Misal mamanya, di lapangan ada panggung gembira dangdutan. Dangdut apa biasanya disebut mereka? Saya tidak tahu. Dangdut koplo apa? Saya tidak ngerti. Nah, anda seorang yang biasa ta'lim, biasa ngaji, kemudian saya akan datangi lapangan itu untuk saya ingatkan mereka, saya ta'limi mereka. Mampu tidak? Dalam sini, dong-dong-dong-dong, anda ngomong, enggak didengarkan. Malah akan milu-milun joget lah, iya pak. Terbawa arus. Kalau tidak terbawa arus, anda akan tertuduh. Pak Ustaz, ternyata senang dangdut juga ya. Dalam keadaan tadinya ingin mengingkari, tapi gak mampu. Maka dalam hal yang seperti ini, ibtiad anhum wajibun. Menjauhi tempat itu hukumnya wajib. Karena anda tidak akan mungkin mampu mendakwah mereka. Dalam keadaan mereka mabok, mendengarkan musik yang seperti kerasnya, dinasihati sebelah mananya mas. Hagada. Ya. Maka beliau mengatakan, tidaklah berarti para ulama memerintahkan kita, membolehkan kita bermajlis dengan ahlul kemaksiatan itu bebas. Tidak. Bukan itu yang dimaukan. Tetapi begini, yang beliau sebutkan tadi di atas. Idza lam takun li suhbatihim adna faidatin. Kata beliau, ketika engkau bergaul sama mereka, ternyata tidak ada manfaatnya. Apalagi itu. Bahkan engkau bisa jatuh pada maksiat. Apalagi itu. Sudah. Anda harus keluar dari komunitas itu. Tinggalkan tempat itu. Anda terancam dengan dosa yang ada pada mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hidup ini, yang namanya bergaul itu kan luas. Bergaul dalam bidang ta'lim, ikhwan-ikhwan kita alhamdulillah banyak. Bergaul dalam bidang bisnis, kadang kala, bahkan seringnya kita berhubungan dengan orang yang tidak ta'lim. Maka harus hati-hati. Seperlunya saja dalam hal bisnis. Seperlunya, selesai urusan, selesai. Karena bisa jadi kebiasaan yang jelek yang dia lakukan, akan tertular. Ini dia, kebiasaannya apa, Pak? Safar dengan orang ahlul maksiat. Tidak sholat. Anda bingung, dia ngajak sholat orang kepenak. Ini orang sholat dosa. Akhirnya, lasiki orang sholat. Mumpung lagi orangnya ikhwan. Terbawa tidak sholat. Bisa terjadi, Bapak? Bisa sekali. Hati-hati. Menghalangimu dari amal soleh, bahkan mencibur kamu pada dosa. Meninggalkan yang wajib, dosa. Menghalangi dari hal yang wajib, dosa. Anda gak mampu menyetir mereka para bos, umpamanya. Lebih kaya daripada kamu. Mereka para pejabat lebih tinggi daripada jabatanmu. Mau ngomongi lah. Malah kau dipecoh. Didomai. Kamu sok suci saja. Malah seperti itu kan. Itulah jeleknya bergaul dengan ahlul maksiat. Tidak mendukung dalam hal ibadah. Bahkan menyeret pada apa? Dosa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa inna ma qala al-Imam al-Barbahari rahimallahu ta'ala ma qala fi muqabil al-bid'i wa sabil ahwa'i al-mukhalafati lis-sunnah. Adapun yang dikatakan Imam al-Barbahari dalam ucapan beliau di kitab Syarh Sunnah itu adalah dalam rangka untuk membandingkan madarat kerusakan yang timbul tatkala seorang bergaul dengan ahlul maksiat dibandingkan dengan orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah. Seperti yang telah kita baca. Bukan membolehkan secara mutlak. Karena halaka fil bid'ati laysa kal halaki fil maksiati. Kesimpulan akhir dalam pembahasan kita ini, kebinasaan ketika seorang bergaul dengan ahlul bid'ah, itu lebih parah, lebih binasa dibandingkan dengan kebinasaan tatkala orang jatuh pada kemaksiatan. Dan dua-duanya membinasakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, taraktukum ala millatil baydha lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian agama yang sangat jelas, Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman beliau dan para sahabat. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jelas. Tidaklah seorang di antara kalian menyelisihinya kecuali pasti akan hancur. Menyelisihi itu macam-macam bentuknya. Menyelisihi dalam hal akidah. Bentuknya syirik, kekufuran, kemunafikan. Menyelisihi dalam hal ibadah. Bentuknya bid'ah, syubhat-syubhat. Menyelisihi dalam ketaatan. Bentuknya kabair, dosa-dosa besar. Nabi memberitahukan penyelisihan apapun itu terhadap ajarannya, itu membinasakan pelakunya. Bisa dipahami hadirin? Sehingga jangan pernah kita ini menggampangkan, mengatakan ringan atau lah, enggak masalah, sedikit saja kok. Enggak. Nabi memberitahukan itu halik, menghancurkan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nur ancaman. Ayat ini berlaku bagi siapapun yang menyelisih Nabi dalam bidang apapun. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati. Siapa? Siapa saja orangnya yang ingin menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ancamannya, antusibum fitnatun, akan menimpa pada dia fitnah, godaan, kebinasaan, kehancuran yang lebih besar. Ausibum adzabun alim, atau akan menimpa pada mereka siksa yang sangat pedih, sangat dahsyat. Ayat ini wahai kaum muslimin, masuk padanya semua jenis penyimpangan. Dosa-dosa besar, kebidahan-kebidahan, atau kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Maka sekali lagi, tidak ada satupun nas yang membolehkan kita untuk berbuat maksiat. Cuman bab yang sering kita baca ini adalah berjudul Ahlul Bid'ah Syarrun Min Ahlil Maksiat. Bahwa Ahlul Bid'ah itu lebih jelek daripada Ahlul Maksiat. Agar supaya apa? Agar supaya kita memiliki, kamu kepada pencuri, pezina, narkoba, kita benci. Kepada para wanita-wanita yang nakal, laki-laki hidung belang, mereka-mereka yang merusak di muka bumi ini, para pencuri, para koruptor, kita benci. Maka kepada ahlul bid'ah pun kita lebih benci lagi. Lebih benci lagi. Dan kalimat benci ini, wahai kaum muslimin, jikalau pada tempatnya itu baik, masa terhadap pelaku narkoba kamu gak benci? Yang merusak negeri ini? Mereka-mereka yang para bos-bos narkoba, apa kamu mencintainya? Tidak, kita murka, kita marah, kita benci kepada mereka-mereka yang mengedarkan narkoba. Sehingga kalimat benci jangan alergi dengannya. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa ahlul bid'ah ini harus kita benci kepada mereka. Paling tidaknya adalah apa? Mengingkari mereka dengan hati. Mantra aminkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yasati fabilisanihi. Fa'ilam yasati fabiqalbihi. Wadhalika da'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah untuk menjadi baik dengan tangannya jika lo mampu. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Yakni, dengan membenci kemungkaran itu, jangan mendukungnya dan kau menghindar darinya. Sebagai bentuk apa? Engkau membencinya. Mengingkari dengan hatimu. Dan itu hukumnya wajib. Dikarenakan Nabi memberitahukan wadhalika da'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Orang kalau sudah tidak benci kepada kemaksiatan, imannya hilang, Pak. Mau dikatakan iman sebelah mana? Wong dia enggak benci kepada kemungkaran. Tanda iman itu paling rendahnya adalah masih adanya kebencian kepada kemungkaran. Kemungkaran itu bisa kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, dosa-dosa besar. Hakadha qaum muslimin rahimani jami'an. Bisa difahami hadirin? Ya. Kita masuk pada bab yang ke-25 sekarang. Qala syaih, bab yang ke-25. Ad-difa'u anis sunnati wadaf'u syubahi amrun wajibun bil mujadalatil hasanati. Bab yang ke-35 adalah tentang ad-difa'u 'ani sunnah, membela sunnah dan membantah syubhat adalah amrun wajib, adalah perkara yang wajib. bil mujadalatil hasanah, tentunya dengan membantah dengan bantahan yang baik. Maksud bantahan dengan bantahan yang baik adalah bantahan ilmiah. Bukan debat kusir. Tahu debat kusir, Bapak? Kasihan kali kusir di bawah-bawah ya, Pak ya. Ini debat yang tidak ilmiah. Ngawur. Itu bukan debat yang hasanah. Bukan membantah yang hasanah. Sehingga bab ini kaum muslimin ada dua pembahasan. Yang pertama, membela sunnah. Itu hukumnya wajib. Karena apa? Sunnah dalam bab ini adalah, sudah kita lewati pembahasan, al-islamu huwa sunnatu. Was-sunnatu hiyal islamu. La yakumu ahaduhumal a'ar. Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam. La yakumu ahaduhuma illa bil'akhir. Tidak akan mungkin salah satu di antara kedua ini berdiri kecuali dengan yang satunya. Ini kalimat Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Islam, agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, dinul Islam, itu tidak akan wujud, tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan Islam, kecuali kita menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang dimaukan adalah ajaran beliau secara total. Baik dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang fikih, dalam bidang akhlak. Sehingga kata-kata sunnah ini maknanya luas. Tidak terpatri atau tidak terkhususkan hanya pada perkara sunnah. Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut fuqaha, ahli fikih. Untuk membedakan yang wajib dan yang sunnah. Adapun dalam hal ini sunnah secara umum. Yani apapun yang disampaikan oleh Nabi. Baik itu Al-Qur'annya atau hadisnya, baik itu ucapan beliau atau perbuatan beliau, bidang akidahnya atau bidang yang lainnya, itu terbingkai dalam kalimat as-sunnah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga kalau seandainya ada kalimat membela sunnah, hukumnya wajib. Ini jangan bingung. Katanya sunnah kok jadi wajib? Sunnah ya sunnah, enggak wajib. Anda salah paham. Sunnah dalam ucapan tadi adalah semua ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya diomongkan melaksanakan hal-hal yang sunnah itu hukumnya wajib. Bingung lagi. Hal-hal yang sunnah kok jadi wajib? Wajib itu sendiri, sunnah itu sendiri. Anda salah paham lagi. Yang dimaksudkan melaksanakan yang sunnah-sunnah, yakni secara umum bimbingan ajaran Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, hukumnya wajib. Tentunya walaupun demikian, kembali kepada hukumnya masing-masingnya. Tetapi secara umum kalimat sunnah adalah al-islam. Sehingga membela sunnah artinya adalah membela al-islam. Hukumnya apa? Wajib. Membela itu dengan kalimat yang umum. Difau'an. Membela sunnah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan kata-kata. Kalau seandainya membela Islam dari permusuhan kaum kafirin harus ditunjukkan dengan senjata secara fisik, maka kita pun harus membelanya. Itu semua kulum bihasbi. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ini pembahasan pertama. Demikian pula daf'u syubhah. Membantah yang syubhat. Ini juga hukumnya wajib. Apa itu syubhat wa kaum muslimin? Syubhat itu terjemahnya hal yang tidak jelas. Yang rancu. Yang membingungkan. Kenapa hal itu tidak jelas? Kenapa hal itu membingungkan? Dikarenakan tercampur padanya antara ada sisi kebenarannya dan ada sisi kebatilannya. Yang mana manusia terbingungkan dalam menghukumi hal ini. Ini benar atau ini salah? Dikarenakan di situ ada faktor yang benar. Dan ini yang disebut dengan apa? Bid'ah idhafi. Masih ingat? Bid'ah idhafi kaum muslimin. Ini pembahasan sudah lewat beberapa bulan yang lalu. Ini syubhat. Ya. Dan kadangkala kami sampaikan beberapa contoh-contoh syubhat di majelis ini. Dan kadangkala kita susah dalam menjawabnya. Saya sampaikan syubhat ini. Bingung. Padahal sudah ngaji berapa lama, Pak? Masih tetap bingung. Kenapa kok bingung? Karena itu syubhat namanya, Pak. Rancu. Saya mau menghukum ini benar, tapi kok ada sisi kesalahannya. Saya menghukum ini salah, tapi kok ada sisi benarnya. Itulah syubhat. Itulah syubhat. Yang seringnya syubhat ini menaklukkan hati orang yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kurang maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.